ini kepala bagian itu, menjabat ini, menjabat itu. Ataukah kita berdakwah dalam rangka untuk mendapatkan tendensi-tendensi duniawi yang lain? Atau untuk apa kita berdakwah? Harabatina azakumullah. Kalau ditanya untuk apa kita berdakwah, jawabannya panjang. Dikarenakan ada beberapa ahdaf asy-syar'iyyah, beberapa tujuan-tujuan syar'i dari amalan dakwah yang seharusnya ada pada tiap-tiap kita yang berdakwah kepada Allah, walaupun menyampaikan satu ayat. Untuk apa kita berdakwah? Kita menjawab limtithali amrillahi ta'ala bidakwah. Kita berdakwah karena melaksanakan perintah Allah kepada kita untuk berdakwah. Memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kaum muslimin untuk berdakwah. Maka kita berdakwah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah memerintahkan kita kaum muslimin untuk berdakwah. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104 Allah menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun itu perintah. Lam di sini lam perintah. Hendaklah ada di kalangan kalian wahai kaum muslimin seseorang yang berdakwah kepada perkara kebaikan, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Hendaklah ada. Itu perintah. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u itu perintah. Hendaklah kamu berdakwah ke jalan Tuhanmu. Ud'u perintah. Sehingga untuk apa kita berdakwah? Jawabannya untuk melaksanakan perintah Allah. Juga dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Balighu anni walau ayatan." Muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ini yang pertama. Untuk apa kita berdakwah? Jawabannya ialah linaili fadailiha wa ihtisabil ajri minallahi ta'ala fiha. Untuk apa kita berdakwah? Jawabannya untuk meraih keutamaan-keutamaan dakwah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdakwah. Karena memang fadilah dakwah sangat besar. Di antara yang menunjukkan keutamaan dakwah ialah dakwah ilallah adalah jalan hidup yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, sebagaimana kita maklum bersama. Dan secara khusus dakwah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Dalam surat Yusuf ayat yang ke-8. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, "Inilah jalanku." Apa itu? Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Sabili, jalanku, kata Rasul, menunjukkan dakwah jalan para anbiya wal mursalin dan jalan para pengikut Nabi dan Rasul. Di antara keutamaan dakwah, para dai itu dinyatakan sebagai orang yang terbaik ucapannya, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Surah Fussilat. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah, dia beramal saleh dan mengatakan aku termasuk muslim? Tidak ada yang lebih baik. Ucapan dai lebih baik, paling baik, terbaik dari semua yang ada. Dengan dakwah kita akan meraih predikat umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah khairu ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sifatnya? Kamu beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Dakwah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Ini di Ali Imran ayat yang ke-110. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dakwah. Untuk apa kita berdakwah? Jawabannya, untuk meraih keutamaan-keutamaan tadi, untuk mengharapkan pahala ajr besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan amaliah-amaliah dakwah. Untuk apa kita berdakwah? Kita menyatakan untuk beribadah kepada Allah dengannya. Litahqiqil ubudiyyati lillahi ta'ala fiha. Untuk merealisasikan ibadah kita kepada Allah dengan amalan dakwah. Dakwah itu ibadah. Dikarenakan perkara yang diwajibkan dalam agama. Dakwah itu ibadah. Dikarenakan banyak fadilah-fadilahnya. Dakwah itu ibadah. Karena perkara yang dicintai, diridai, dianjurkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berdakwah? Litahqiqil ubudiyyati lillah. Untuk merealisasikan ibadah penghambaan kita kepada Allah dengan amalan dakwah. Tatkala kita berdakwah, yakini sedang ibadah kepada Allah. Oleh karena itulah dalam perkara dakwah harus ada keikhlasan, ikhlas niatnya karena Allah semata. Harus ada mutafa'atu sunnah, muwafaqatu sunnah, dakwahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Untuk apa kita berdakwah? Jawabannya, lidhiha'an hadhihi syari'ah. Untuk membela agama Allah yang mulia ini. Lidhiha'an hadhihi syari'ah. Pembelaan untuk membela syariat agama Allah yang mulia ini. Untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, meninggikan syariat Allah di muka bumi. Kenapa harus dibela? Kenapa harus dibela? Dikarenakan terlalu banyak orang-orang yang berupaya meruntuhkan dakwah yang mulia ini, meruntuhkan dakwatul haq, dakwatul sunnah ini. Sehingga perlu dibela. Untuk apa kita berdakwah? Lihimayati hadhihi syari'ah. Untuk menjaga syariat agama Allah yang mulia ini. Dijaga dari rongrongan musuh-musuhnya. Dijaga dari pengrusakan-pengrusakan, pengkaburan-pengkaburan musuh-musuh dakwah. Dijaga, dikasih reng-reng pengaman. Dibela. Itu yang namanya litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Itu merupakan amalan jihad yang paling afdal. Ketika ditanya, ada seorang yang berjihad dalam rangka untuk hamiyah, hanya semata-mata fanatisme kesukuan. Ada orang yang berjihad dalam rangka untuk asabiyah. Ada orang yang berjihad dalam rangka untuk dunia. Ada orang yang berjihad dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Mana yang dikatakan fisabilillah? Maka Rasul mengatakan, man jahada litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berjihad dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, maka dia yang fisabilillah. Jihad yang paling afdal sebelum melawan orang kafir itu berjihad melawan kaum munafikin, berjihad melawan ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan dakwah ilallah. Itu jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus, jihadnya orang-orang spesial. Supaya anda paham, jihad itu ada yang asli, pokok, ada yang cabang. Jihad yang pokok itu jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu supaya tunduk, takluk, mau ibadah kepada Allah, bisa dicegah dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ini paling utama. Ada lagi yang cabang daripada itu, macam-macam. Ada jihad melawan syaitan, jihad melawan setan. Ada lagi jihad melawan kaum munafikin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlus syubuhat. Ada jihad melawan kaum kafirin, kaum kufar. Jihad melawan orang kafir, semua orang bisa. Urusannya fisik senjata. Berjihad melawan syaitan, itu merupakan perkara dan kewajiban masing-masing insan. Berjihad melawan kaum munafikin, berjihad melawan ashabul ahwa'i wal bid'ah, membantah syubhat mereka, itu jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dinukil dari sebagian salaf pernyataan yang demikian. Jihadul khawas. Ada yang mengatakan ar-raddu ala ahlil bid'ah kal mujahidi fi sabilillah. Seseorang yang mengkonter, yang membantah pemahaman-pemahaman bid'ah, itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan itu khusus orang awam tidak bisa masuk. Seorang talibul ilm pemula tidak bisa masuk. Yang masuk pada jihad ini adalah orang-orang khusus dari kalangan para ulama, dari kalangan para masyayikh, dari kalangan para tulabul ilm al-mutamakinin, para pencari ilmu yang sudah mulai kokoh dan mumpuni keilmuannya, yang punya kemampuan. Orang-orang tertentu yang mampu melakukan tindakan semacam ini. Ringkasnya, untuk apa kita berdakwah? Kita berdakwah dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, untuk membela agama Allah, untuk menjaga agama Allah dari rongrongan musuh-musuh dakwah, baik dari kalangan orang-orang kafir, khususnya dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu merupakan tugas yang sangat mulia. Tugas yang sangat mulia. Untuk apa kita berdakwah? Kita berdakwah ilallah li hidayatil khalqi, untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, li tahqiqil ubudiyati lillah, supaya mereka bisa merealisasikan ibadah kepada Allah semata. Membimbing umat manusia supaya mereka bisa mewujudkan ibadah kepada Allah semata. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang misi dakwah para anbiya wal mursalin. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah ani'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl 36. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa misi mereka? Untuk apa mereka berdakwah? Mereka mengatakan ani'budullaha, hendaklah kamu semua wahai umatku, wahai masyarakatku, beribadah kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut-taghut. Untuk apa kita berdakwah? Untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia, menyeru umat manusia supaya mereka bisa merealisasikan, mewujudkan ibadah mereka kepada Allah semata tanpa sekutu bagi. Dan ini merupakan pekerjaan yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengutus beliau ke Khaybar sebelum itu beliau meminta sahabat Ali bin Abi Thalib menyampaikan dakwah kepada orang-orang mereka tadi. Rasul mengatakan dalam akhir riwayat, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan taufik kepada satu orang saja melalui dakwah kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Unta merah itu harta orang Arab yang paling berharga. Itu menggambarkan urusan dunia yang paling berharga. Artinya lebih baik bagi kamu daripada semua harta benda yang paling mahal, yang paling mewah, yang paling berharga. Untuk apa kita berdakwah? Untuk menyampaikan, sekali lagi, untuk memberikan bimbingan, penjelasan kepada umat manusia supaya mereka bisa ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Dan ini merupakan tujuan inti dakwatul anbiya wal mursalin, iqamatut tauhid fil ardh, menegakkan tauhid di muka bumi, menebarkan tauhid di muka bumi dengan harapan semua umat manusia tanpa terkecuali beribadah hanya kepada Allah semata, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ini yang paling inti. Ani abudullah wa jitani buttahu. Barakallahu fikum. Ini semuanya ya khana fitina azakumullah. Jawaban-jawaban ketika ditanya untuk apa kita berdakwah. Banyak tujuannya. Tapi semua itu kembali kepada satu tujuan, satu niatan yang disebut dengan al-ikhlasu bidakwah. Ikhlas dalam dakwah ila Allah. Bentuk keikhlasannya itu diwujudkan dengan poin-poin tadi, satu persatu. Maka dari sini dakwah ilallah itu bukan dalam rangka untuk mencari pengikut, bukan dalam rangka untuk mencari keridhaan orang lain, bukan dalam rangka untuk mencari pujian-pujian, sanjungan-sanjungan orang lain, bukan dalam rangka mengejar tahta, harta dan wanita, bukan pula untuk yang lain-lainnya dari tendensi-tendensi dunia. Tidak. Dakwah ilallah bukan dalam rangka untuk mengejar kursi, bukan dalam rangka untuk mencari dan menggapai tampuk kepemimpinan duniawi. Tidak. Dakwah bukan dalam rangka untuk menggapai daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah atau negara Islam dan semisalnya. Tidak. Itu adalah hasil di belakangnya nanti, bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Kalau seandainya tujuan utama dakwah ialah dalam rangka untuk mencapai tampuk kepemimpinan, sudah diterima dari awal oleh Rasulullah SAW. Di awal dakwahnya, orang-orang musyrikin Quraisy menawarkan semuanya kepada Rasulullah SAW. Yang penting dia menghentikan dakwahnya, ditawari perempuan yang paling cantik. Beliau terima? Bapak diem aja. Beliau terima? Jawabannya tidak. Ya, tidak kalau urusannya menghentikan dakwah. Kalau dakwah lanjut, itu juga iya, ya enggak ada masalah. Kayak gitu ya. Intinya tujuan dakwahnya selesai dengan perempuan cantik? Tidak. Rasul ditawari yang namanya mulkun, kekuasaan, kerajaan oleh kaum Quraisy. Beliau menerima? Jawabannya tidak. Tidak. Kalau seandainya itu yang dicari, khatam dakwah di awal-awalnya, selesai. Gampang aja ternyata dakwah nih. Maju dakwah, tawari kekuasaan, selesai. Sekarang saya menjadi penguasa Quraisy. sudah selesai dakwahnya. Tapi ternyata Rasul alaihi salatu wassalam menolak itu semua. Ditawari perempuan tidak mau, ditawari yang namanya kekuasaan ditolak, ditawari yang namanya dunia tidak mau. Itu menunjukkan apa? Bukan itu tujuan dakwah. Bukan untuk itu kita berdakwah. Kita berdakwah bukan dalam rangka menggapai dunia atau kekuasaan. Kita berdakwah bukan dalam rangka untuk memperebutkan wanita-wanita yang ada. Bukan. Kita berdakwah untuk poin-poin tadi. Litakuna kalimatullahi hiyal uliya, untuk menjadikan kalimat Allah, agama Allah itu yang paling tinggi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam dengan huda, tunjuk, ilmu yang manfaat, wa dinil haq, dengan agama yang hak, amal saleh. Apa tujuannya? Liyudhhirahu 'alad din kullih, untuk Allah menangkan, Allah tampilkan agama ini di atas semua agama-agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka. Nah, alamat. Barakallahu fiik. Ini yang harus dicamkan baik-baik, barakallahu fiik. Naam. Kalau niatan-niatan kita seperti yang dibawakan tadi, maka sekali lagi akan muncul perangai-perangai yang indah. Tatkala kita berdakwah kepada Allah, akan tumbuh keikhlasan dalam berdakwah, akan tumbuh kesabaran dalam perkara dakwah, akan tumbuh ketegaran, kekokohan dalam perkara dakwah, akan muncul kejujuran dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul keseriusan, pengorbanan, perjuangan dengan harta, dengan jiwa raga, bahkan dengan nyawa ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan litakuna kalimatullahi yal ulia dan fisabilillah. Akan muncul itu semuanya. Kalau kemudian para dai-dai ilallah memiliki tujuan-tujuan dan niatan-niatan yang semacam ini, maka yang tampil itu ialah dai-dai yang berkualitas, dai-dai yang kokoh, yang tegar, bagikan karang besar yang tidak bisa dipatahkan oleh ombak sebesar apapun. Tegar. Akan muncul dai-dai yang tidak mudah loyo, tidak mudah melempem dengan berbagai macam fitnah dan gelombang yang ada. Ada godaan set. Tidak mudah kemudian dia terlena atau terbawa, atau kemudian dia menjadi singa ompong dalam dakwahnya. Kenapa? Niatan dia bukan untuk itu. Niatan dia dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Barakallahu fiik. Tidak akan tergoyahkan dengan fitnah apapun. Tidak akan tergoyahkan dengan gangguan dan rintangan apapun. Tidak akan goyang dengan cobaan-cobaan apapun. Tidak akan goyah dengan iming-iming dalam bentuk apapun. Diiming-imingi yang namanya dunia. Yang enak ya dunia ya. Kalau cuma tangan saya gini-gini sih gak enak, gak ada isinya. Tapi kalau kemudian ini ada isinya, ada yang warna merah, ada yang warna biru, yang hijau gak ada, yang coklat gak ada, adanya cuma merah sama biru, apalagi yang warnanya putih-putih, dolar dan segala macamnya itu kelimpungan. Itu kalau niatnya gak beres. Tapi kalau niatnya lurus seperti yang disebutkan dalam poin-poin tadi, dia tidak akan rela menjual agamanya, tidak akan rela menjual akidahnya, tidak akan rela menjual manhajnya, tidak akan rela menjual prinsipnya, hanya untuk urusan dunia yang fana. Itu semuanya dihempaskan oleh dia. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menghempaskan semua yang dunia yang ada di bawah kakinya beliau. Barakallahu. Antum perhatikan ya para fitina azzakumullah, sejarah para imatuna, sejarah para imam-imam kita, sejarah para ulama kita, bagaimana mereka berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa perjuangan. Antum kalau membaca sejarahnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan akidah ahlus sunnah, luar biasa. Cobaan yang paling cobaan yang yang paling memberatkan itu bukan tatkala beliau diuji dengan cambuk, diuji dengan pukulan, diuji dengan penjara. Itu lebih mudah untuk menahan rasa perihnya, lebih mudah untuk bisa menahan rasa sakitnya, lebih mudah untuk kokoh dan tegar dikarenakan sudah terpatri dalam jiwa raga pengorbanan untuk agama Allah fisabilillah dengan harta, dengan jiwa raga, bahkan dengan nyawa. Bukan ini yang menyakitkan, tapi cobaan itu datang ketika Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan akidah Islam, memenangkan akidah ahlus sunnah, meruntuhkan akidah kufur, akidah mu'tazilah pada masa itu. Ujian yang besar itu ketika penguasa yang ada ketika itu memuliakan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dengan berbagai macam pemuliaan, pemuliaan yang ada yang sifatnya itu duniawi. Pada masa-masa pemerintahan sebelumnya ketika beliau disiksa, beliau menderita, tapi menderita fisik, makan apa adanya di penjara dan segala macam fisik. Lebih kokoh, lebih kuat, tidak ada godaan. Tetapi beliau merasakan perihnya hati ketika selesai semua fitnah tadi dan dikasih cobaan berikutnya, pemuliaan dari pihak penguasa. Dihadapkan di mata beliau yang namanya kedudukan yang sangat tinggi, dunia yang melimpah, tidak nyari, tidak minta, berbagai proposal, gelantar dengan sendirinya dalam rangka untuk memuliakan beliau rahimahullahu ta'ala sebagai imam dari a'immatus sunnah, dari imam yang betul-betul berjuang dengan jiwa raga memperjuangkan akidah Islam, akidah sunnah, dimuliakan di istana raja, bukan di hotel atau di puncak, di istana raja, disuguhi makanan yang berbagai macam dan ragamnya dari mulai A sampai Z, dikasih pakaian-pakaian yang indah-indah, yang bagus-bagus, ditaruh di tempat yang sangat nyaman, dipan-dipan yang empuk dan segala macamnya, dikasih yang namanya nafakot. Tahu nafakat ya? Dikasih uang untuk belanja ini, belanja itu, santunan untuk keluarganya, untuk ini dan segala macamnya. Ini yang begitu menggoda. Ini yang begitu menggoda. Siapa yang bisa tahan melihat semua itu tadi di depan mata antum, tinggal ngambil loh itu. Tidak harus DP-DP, minta-minta dan segala macam. Mangan tinggal makan doang. Pakaian tinggal ngambil, apa tinggal apa, dan tinggal ngomong butuh apa aja selesai. Ini bukan penyandang, lembaga penyandang dana ini, penguasa langsung. Ini yang justru menyakitkan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Disebutkan dalam biografinya beliau, beliau sudah sakit yang luar biasa dengan cambuan-cambuan penguasa-penguasa yang zalim pada masa sebelumnya. Sudah sakit dia. Ketika beliau dimuliakan semacam itu, bukan semakin sehat, bukan semakin gemuk, bukan semakin senang, tambah sakitnya. Sedikit pun beliau tidak menyentuh makanan yang disediakan tadi. Sedikit pun beliau tidak menggunakan pakaian yang disediakan tadi. Tambah sakit, tambah perih, tambah tidak karu-karuan beliau. Bayangannya penguasa mungkin masih kurang. Ditambahi lagi, dilipat gandakan lagi, dengan berbagai macam ragamnya lebih banyak lagi. Mungkin masih kurang barangkali. Tambah sakit Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Berhari-hari beliau di istana raja, bukan ketentangan, bukan ketenteraman yang beliau rasakan, kepedihan. Pedihnya itu bukan pedihnya badan, perihnya hati. Menjaga kekuatan iman, menjaga kekuatan akidah, jangan sampai luntur dengan dunia dan seisinya. Jangan sampai luntur dengan syahwat dunia. Beliau tidak mau beliau pengorbanan yang selama ini luntur begitu saja dengan yang namanya kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian ada yang paham dari anggota istana itu. Segera dia ngomong kepada pihak penguasa, cepat pulangkan orang ini kepada keluarganya. Jangan berlama-lama di sini, semakin menyiksa dirinya. Ini orang tidak butuh dengan apa yang ada pada kalian. Pulangkan, pulangkan. Penguasa faham, langsung segera dipulangkan ke rumahnya beliau, berjumpa dengan sanak keluarganya, berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, berjumpa kembali dengan ashabul hadir. Baru beliau sehat. Itu pun beliau marah besar ketika keluarganya menerima santunan dari pihak penguasa. Beliau menginginkan supaya betul terjaga kemurnian niat, supaya terjaga ini semuanya memakan dari jauh. Itu sikap warok yang sangat tinggi yang beliau tunjukkan rahimahullah. Sehat. Ketemu lagi dengan para ulama ahli hadis, dengan tulabul hadis, dengan ashabul hadis, dengan ahli hadis. Sehat kembali. Hakada a'immatuna, hakada ulama'una. Betul-betul ketulusan dalam berdakwah, keikhlasan dalam berdakwah, kesabaran dalam berdakwah, keteguhan, kekokohan dalam berdakwah ilallah, dan betul-betul menjaga hati, menjaga niat, tidak mau merusak itu semuanya dengan dunia dan seisinya. Dan sangat-sangat jelas menunjukkan kepada kita tujuan dakwah bukan dalam rangka untuk mengejar tahta, bukan untuk mengejar kekuasaan dan harta. Demi Allah, kalau seandainya itu tujuannya, para ulama kita paling tahu caranya. Paling tahu caranya. Berapa banyak di kalangan para ulama kita, ahli hadis, para fuqaha kita, diminta langsung oleh pihak penguasa untuk menjadi mufti kerajaan. Langsung diminta. Tidak perlu pakai apa namanya pemilihan dan segala macam. Langsung diminta. Didatangkan langsung ke negara untuk jadi mufti. Kalau seandainya itu tujuannya, dapat. Tapi mereka tidak mau. Ada yang alasan, ada yang segala macam. Bahkan dinukil, seingat saya dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau diminta oleh penguasanya ketika itu untuk menjadi qadhi, menjadi mufti, dan beliau tidak bisa mengelak, beliau pura-pura gila. Begitu sampai di depan penguasa, didudukkan di depan penguasa, beliau pura-pura kayak orang yang culun gitu. Nengok-nengok karpetnya, masya Allah, bagusnya karpetnya kalian ini, bagus banget ini. Apa nih ya, terbuat dari apa karpetnya? Oh, bagus sekali. Kok masih heran? Iki alim mau buka nih. Kok jadi kayak gini? Dan sengaja begitu, makanya. Akhirjuan, ini enggak beres. Penguasa sudah enggak betah. Keluar sana. Begitu keluar dari istana, lari jauh-jauhnya. Alhamdulillahilladzi anqadzani min hadza. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari fitnah. Hakata ulama. Bedakan dengan orang-orang sekarang. Ke ketika masuk dalam jalur dakwah, terlalu banyak dikatakan orang-orang sekarang ini yang niatannya aneh-aneh, niatannya macam-macam, yang tidak ada contohnya dari kalangan para anbiya wal mursalin, tidak ada contohnya dari kalangan salafun salihin, atau dari kalangan para ulama una ahli hadis. Ada yang berdakwah dalam rangka untuk mengejar kedudukan. Dia jadi pejabat inilah, dapat inilah, itulah segala macamnya. Ada yang berdakwah dalam rangka untuk mendapatkan sanjungan, kemasyhuran, prestise dan segala macamnya. Tidak boleh menyuarakan suara-suara yang begitu lantang. Berdakwah dalam rangka untuk menegakkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, negara Islam dan segala macamnya. Nyatanya pun juga sampai sekarang tidak pernah terwujud dalam alam hayal mereka, dalam alam mimpi mereka. Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Untuk apa kita berdakwah? Jawabannya bukan untuk itu semuanya. Kita berdakwah sebagaimana yang diutarakan di atas dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mendapatkan pahala-pahala besar tadi dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjaga agama Allah, membela agama Allah dan semisalnya, dan juga dalam rangka untuk mengentaskan umat manusia dari kejahilannya sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Bukan dalam rangka dunia, bukan dalam rangka tahta ataupun harta ataupun wanita, bukan dalam rangka untuk mendapatkan semua tendensi-tendensi duniawi. Barakallahu fikum. Untuk apa kita berdakwah? Jawabannya, kita berdakwah bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan pribadi. Kita berdakwah dalam rangka untuk sekali lagi meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah malam ya. Kira-kira cukup ya? Cukup ya, sudah malam ya? Barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup. Cukup jelas kan? Cukup jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup sekian ya, ikhwan. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Stressing kita, fokus kita hanya terkait dengan tujuan berdakwah. Pembahasan masalah dakwah itu sangat panjang, sangat lebar. Panjang lebar pembahasan dakwah itu. Tapi yang kita angkat sekarang ini adalah terkait dengan masalah tujuan kita dalam berdakwah. Untuk apa kita berdakwah? Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali untuk kepentingan-kepentingan kita pribadi. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan? Ataukah cukup? Tafadhal. Yang dimaksud membahas fitnah itu apa? Yang dia maksudkan membahas fitnah itu apa? Apakah membahas dan menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan sebuah faham dikatakan membahas fitnah? Apakah membahas penyimpangan-penyimpangan pemahaman Syiah yang merebak di masyarakat, dipaparkan kebobrokan-kebobrokannya dikatakan membahas fitnah? Apakah membahas dan menjabarkan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan khawarij, penyimpangan-penyimpangan terorisme dikatakan membahas fitnah? Jawabannya, oh tidak, itu bagus. Baik. Apakah membahas pemahaman sururiyah yang meresahkan umat dikatakan membahas fitnah. Lah iya, itu membahas fitnah namanya itu. Loh kenapa kok dibedakan? Bedanya apa antara sururiyah dengan syiah? Bedanya apa sururiyah dengan khawarij? Jawabannya sama, sama-sama termasuk firqatun barulah, sekte yang sesat, podo sesate, sehingga sama-sama perlu dibongkar. Kenapa ketika kita membahas syiah bagus, itu bukan fitnah, belum membahas fitnah. Kenapa ketika kita membahas masalah khawarij, terorisme, bagus, itu bukan membahas masalah fitnah. Tapi ketika kita membahas dan membongkar penyimpangan sururiyah, dikatakan pandinya cuma bahas fitnah. Itu kenapa kok dibedakan, Mas? Kenapa? Ya, dikarenakan yang ngomong tadi itu adalah orang-orang yang gelisah dan panik. Oh, jangan-jangan semakin terbongkar kedoknya. Barakallahu fiik. Kemudian ya para fitna azakumullah. Yang perlu difahami, memang dalam berdakwah ilallah itu harus gradual. Banyak harus dibahas. Akidah, tauhidnya dibahas, fikihnya dibahas, semua dibahas. Juga membahas terkait dengan masalah rudud ala ahli bidah, bantahan-bantahan kepada ahli bidah, bantahan-bantahan kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Apa kalian kira dai-dai salafi, dai-dai sunni itu hanya pekerjaannya setiap hari membahas masalah penyimpangan-penyimpangan firqah? Jawabannya enggak. Itu 0,01% dari dakwah yang mereka sampaikan selama ini. Mereka menyampaikan terkait dengan akidah, silsilah tauhid, silsilah akidah, hatam. Pengertian hatam itu dibahas semuanya, dari mulai membahas qawaidul arba, usul salasah, usul sittah, usul sunnah, salah sunnah, sampai yang no akidah wasitiyah, lumatul i'tiqad, tahawiyah, semua dibahas oleh para dai-dai salafi. Barakallahu fikum. Semuanya. Kitab tauhid dan sudah. Mereka juga membahas tentang terkadang masalah akhlakul karimah. Kajian-kajian adab, pembahasan kitab adabul mufrad, riyadhus salihin dan segala macamnya di mana-mana. Itu yang rutin malah. Kajian yang namanya fiqih, bulughul maram, mudhal ahkam, minhajus salikin dan segala macamnya di mana-mana. Itu yang rutin malah. Cuman kadang-kadang karena waktunya sudah pas, saatnya bicara, dikarenakan mulai banyak penyimpangan-penyimpangan pemahaman, baru pada kondisi-kondisi tertentu dikarenakan membutuhkan pembahasan semacam ini, diangkatlah tema-tema rudud alal afkaril haddamatil munharifah, bantahan-bantahan terhadap pemikiran-pemikiran merusak yang menyimpang, bantahan kepada firqah-firqah yang sesat, bantahan-bantahan kepada pihak-pihak yang menyimpang. Itu semua termasuk din, termasuk agama. Paham ya? Itu 0,00 sekian persen dari apa yang dibahas oleh dai-dai salafi. Barakallahu fikum. Itu hanya sekedar ya apa namanya, supaya orang lain itu tergembosi dengan omongan tadi. Itu dia mengingkari kenyataan. Dan kemudian yang perlu dipahami, sekali lagi sebagaimana yang diterangkan tadi, akan membantah dan menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan sebuah pemahaman dan semisalnya, itu adalah seperti berjihad fisabilillah. Orang-orang yang melakukannya seperti mujahidin fisabilillah, jihadnya orang-orang khusus. Itu jihadnya orang-orang khusus. Yang tampil itu adalah orang-orang khusus. Dan disebutkan oleh para ulama salaf bahwasanya itu adalah fadilah, sebuah keutamaan besar. Barakallahu. Nah, supaya antum tahu, hampir seluruh karya-karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah itu bantahan kepada orang-orang yang menyimpang yang aneh. Kitabnya beliau As-Sahihul Musnad Mima Laisa Fis Sahihain, buku hadis yang kemudian dikembangkan menjadi Al-Jami'us Sahih dengan tartib bab-bab fiqih. Itu bantahan itu. Membantah sebagian orang pada masa beliau hidup ketika itu yang mengatakan sedikit sekali hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari Muslim. Dibantah sama beliau, salah itu. Buktikan nih. Beliau mengumpulkan ratusan bahkan ribuan hadis yang sahih tapi tidak ada dalam Bukhari Muslim. Bantahan itu. Jangan dikira. Apalagi buku-buku yang lainnya, Saqatuz Zilzal ala ahli rafidhul i'tizal. Tamannya Saqatuz Zilzal, Saqatu petir menggelegar. Bantahan kepada Rafidhah dan i'tizal orang-orang Mu'tazilah. Dua ciri tebal. Luar biasa itu. Antum mengatakan Syekh Muqbil itu sibuk dengan fitnah. Ngomong-ngomong kayak gitu ente. Berani? Darusnya beliau Tafsir Ibnu Katsir. Darusnya beliau Sahih Muslim, Sahih Bukhari, bukunya sendiri Jami'us Sahih. Kitab Al-Hakim, Al-Mustadrakul Hakim dan segala macam. Ilmiah semua, buku-buku fikih semuanya, buku-buku hadis semuanya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Apalagi beliau. Karya-karya beliau semuanya rudud ala ahli bidah. Tidak ada seorang pun yang menyimpang pada masa beliau dan sampai sekarang ini, melainkan dikasih palu sama beliau. Tak. Barakallahu fikum. Sampai dikumpulkan jadi satu, Majmu' Rosail wa Fatawa Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, 15 jilid. Saya punya di rumah. 13 jilidnya itu kumpulan karya-karya beliau, bantahan kepada semua pihak yang menyimpang. Dan itu ilmiah. Di dalamnya terdapat kaidah, kaidah ilmu, kaidah, kaidah dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj, dalam perkara usul dan segala macamnya ilmiah. Antum kira yang bantah siapa? Antum katakan sibuk dengan fitnah Syekh Rabi' bin Hadi. Wani kan? Tidak bakal berani. Yang berani menunjukkan tentang orang yang enggak beres. Min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Itu kamu frasa. Tanya lagi, kok gak puas-puas sih terkait dengan RJ ini? Nah itu, bagaimana mendengarkan radio Rojak padahal Syekh Abdul Razak masih mengisi? Tanya Rojak mana? Tidak puas rupanya ini. Terkait dengan Syekh Abdul Razak, ini ditanyakan langsung kepada Syekh Rabi' bin Hadi. Ramadan kemarin, jalsahnya para asatidzah ketika kumpul semuanya Ramadan di rumahnya Syekh Rabi' bin Hadi, disaksikan langsung oleh Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah. Yang tanya teman-teman kita yang di Jakarta langsung, ya Syekh Abdul Razak mengisi di Radio Rojak. Beliau mengatakan makhdu' tertipu beliau, tertipu, nasihati. Sehingga tampilnya beliau di situ bukan kemudian sebagai pembenaran Radio Rojak. Dan supaya teman tahu ya, yang namanya penyimpangan dan kesesatan itu tidak 100% sesat. Kalau 100% sesat, lari kafe orang-orang itu. Yang namanya syubhat, yang namanya bid'ah itu tercampurkan antara yang hak dan yang batil. Jadi paham ya, jangan sampai adanya beberapa al-haq tadi itu membuat antum gelap mata, tidak memandang penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang dibahas itu penyimpangannya, bukan al-haqnya. Barakallahu fiik. Itu yang saya sampaikan ya kan, satu penyimpangan saja cukup. Apalagi banyak penyimpangan. Bagaimana bila ada ucapan ustadz seperti ini, antum berdoa saja agar orang-orang Arab di Indonesia mati, agar fitnah ini selesai. Maksudnya fitnah antara dai-dai salafi berkaitan dengan sururiyah. Oh, ini sih ngawur. Semata-mata membaca ini sudah menunjukkan ngawurnya. La ilmiyah wala syai. Tidak bisa. Terus hubungannya apa sama orang-orang Arab ini? Yang dari kalangan sururiyin loh banyak orang Arab ya. Ya apa ya? Entah Arab asli, entah keturunan. Hanya. Terus piye? Suruh mati mereka. Ini ekspresi orang yang aneh. Allah musta'an. Terus fitnah akan selesai dengan matinya mereka gitu. Yang sebab pemahaman itu tidak bakal mati dengan matinya orang, gitu lah. Paham ya? Virus itu akan terus berkembang. Selama virusnya yang enggak dipatahkan. Mati satu, gugur satu, tumbuh seribu. Walaupun mati itu tokoh-tokoh sururiin yang gembong-gembong pertamanya mati, tapi kalau pemahamannya belum dikontrol dengan setuntas-tuntasnya, ada lagi sururi-sururi baru. Jadi paham ya? Sehingga fitnah selesai bukan dengan cara matinya orang. Nur, pemahaman Syiah sudah ada zamannya para sahabat dahulu. Dari semenjak zaman kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pemahaman Sabaiyah sudah dimunculkan pada sekarang eksis. Abdullah bin Saba al-Yahudi sudah mampus, sudah mati, tokoh-tokoh yang sudah pada mati, nyatanya pemahaman masih ada sampai sekarang. Pemahaman Khawarij itu ada pada zaman Utsman bin Affan pada masa beliau. Sampai sekarang masih eksis. Nah itu trio bomber dibunuh oleh pihak penguasa, mati, pemahamannya bercokol. Fitnah dan pemahaman yang menyimpang tidak bakal selesai dengan matinya orang, tapi dengan cara menuntaskan pemahaman tadi, sehingga umat itu betul-betul tidak mau lagi menerima pemahaman tadi. Barakallahu. Ustaz, kalau sururiyah pasti sesat. Pasti. Tapi kok dai-dai salafi berselisih ya ketika membahas siapa orang-orang yang ikut sururi? Jadi bingung nih. Bedakan antara pembahasan tentang pemahaman dengan menvonis orang. Beda. Yang kita bahas itu pemahaman sururiyahnya menyimpang, sesat. Tapi untuk menvonis orang sebagai seorang sururi, seorang hizbi, orang yang menyimpang, ahli bid'ah dan segala macamnya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Besar urusannya. Jadi paham ya? Sehingga itu jangan gampang apa ngomong sururi, sururi, sururi. Jangan gampang. Barakallahu'alaikum. Tidak semudah yang dibayangkan. Barakallahu'alaikum. Gitu ya. Bahasa yang lebih enak itu, ini terpengaruh sururi ya. Terpengaruh sururi ya. Barakallahu'alaikum. Jadi jangan bingung. Jadi waspadai pemahamannya. Wallahu ta'ala alam sabar. Ya fihannya. Cukup? Ya, kok diem aja. Cukup? Satu lagi nih ya, terakhir ya. Sutrah yang dipakai imam adalah sutrah bagi makmum. Akan tetapi ada makmum yang masbuk bikin sutrah lagi. Tujuannya agar dia tidak maju ketika imam sudah salam. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak bikin sutrah lagi bagi makmum yang masbuk? Sepengetahuan saya itu tidak terjadi dan tidak dilakukan di kalangan salafun sholeh. Selama posisinya jamaah masih berlangsung, maka yang masbuk berapa rakaat pun langsung gabung di shaf dan sutranya imam, sutra bagi dia. Tidak ada athar satupun dalam sebatas pengetahuan saya yang menunjukkan salafun sholeh membuat sutra baru dalam keadaan sedang berjamaah berlangsung. Tidak. Sehingga langsung masuk ke shaf. Ketika datang masbuk, lihat kondisi. Ketika orang pada pergi semua, imma antum maju ke depan, imma antum mundur ke belakang, imma antum samping kanan, samping kiri, atau ketika kosong melompong, tahu-tahu pergi semuanya, ya sudah, diam di tempat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisa difahami ya? Barakallahu fikum. Bisa antum bayangkan, kalau yang masbuk itu satu sof penuh, dua sof penuh, masing-masing bawa sutra, bawa apa ya kan? Ada yang bawa meja segala macamnya. Lah iki salat jamaah atau bawa taklim ini? Barakallahu fikum. Lah, ini semuanya belum terjadi. Dalam sebatas ilmu yang saya pelajari belum terjadi yang semacam itu. Sehingga ahsan tidak. Ahsan tidak. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Nah, dan itu bisa dibantu dengan yang selesai sholat begitu, mengerti ada yang masbuk begitu, dibantu. Ketika tidak ada sutra, dia masangkan sutra di depannya, atau dia tetap duduk begitu sampai dia selesai. Wah, teknis banyak. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.